Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita melanjutkan pembahasan kita dari Kutayb Al-Wajibat Al-Mutahattimat. Ini beberapa kewajiban yang harus ditunaikan atau diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, karena memang perkara ini perkara yang sangat mendasar berkaitan dengan agamanya. Dan pembahasan beliau dari awal sampai akhir sesungguhnya penjabaran dari kalimat la ilaha illallah. Kita telah lalui beberapa poin pembahasan dalam kitab ini. Yang pertama berkaitan dengan pembahasan al-usul al-thalathah, berkaitan pembahasan mengenal Allah, mengenal dinul Islam, dan mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiga pertanyaan yang akan ditanyakan malaikat di kubur. Yang kedua pembahasan tentang asluddin wa qaidatuh, pokok agama dan kaidah agama. Yang ketiga pembahasan yang berkaitan dengan la ilaha illallah wa syurutuha wa adillatuha. La ilaha illallah, syurut dan dalil-dalil berkaitan kalimat la ilaha illallah. Yang keempat pembahasan tentang nawaqidul Islam, beberapa pembatal Islam. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan tentang anwa'ut tauhid, macam-macam tauhid. Dan kita telah bahas tentang tauhid ini, kita sampaikan muqaddimah berkaitan masalah tauhid. Kita telah sampaikan pula anwa'ut tauhid yang pertama yaitu at-tauhidur rububiyah, tauhid rububiyah. Dan kita sedang dalam pembahasan tauhidul uluhiyah, pembahasan tentang tauhid uluhiyah. Dan kita pun telah bahas sebagian tauhidul uluhiyah ini. Yang tauhidul uluhiyah alladzi waqa'a fihi an-naza', tauhid ini yang menjadi poros permusuhan antara para rasul yang mendakwahkan tauhid dengan semua orang-orang yang menentang dakwah tauhid. Poros permusuhannya di sini. Tidak ada para rasul yang poros permusuhannya itu kekuasaan, harta, kemudian kepentingan-kepentingan dunia. Poros permusuhannya ada pada tauhid. Dan semua dakwah yang tidak mengawali dan mengutamakan tauhid, dakwah yang menyelisihi jalannya para nabiullah alaihi salatu wasalam. Dan kita telah sampaikan pula bahwa tauhid ini berkaitan dengan af'alul ibad, perbuatan para hamba. Apabila tauhidur rububiyah berkaitan dengan af'alullah, perbuatan Allah SWT, maka tauhidul uluhiyah berkaitan dengan af'alul ibad, yaitu tuntutan hamba untuk totalitas mempersembahkan amal ubudiyahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala ketika ingin menjelaskan hakikat tauhidul uluhiyah, beliau mengajarkan empat kaidah yang kita ringkas dalam rangka untuk memahami hakikat tauhid ini. Kaidah yang pertama, beliau menjelaskan bahwa annal kuffar alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi annallaha wal khaliqul mutabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. Yang pertama, bahwa orang-orang kafir musyrik jahiliyah yang diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu menetapkan atau mengakui dan mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala al-khaliqul mudabbir, zat yang menciptakan dan mengurus seluruh alam jagat raya ciptaannya. Akan tapi pengakuan mereka yang seperti ini tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Artinya tidak cukup hanya berhenti pada keyakinan rububiyah, kemudian dia telah dikatakan bertauhid. Sebagaimana yang telah kita terangkan kemarin, orang baru dikatakan bertauhid apabila dia telah mewujudkan tauhidul uluhiyah. Setelah dia meyakini tentang rububiyah Allah, orang tidak dikatakan bertauhid kecuali setelah dia mewujudkan tauhidul uluhiyah, totalitas ubudiyahnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan sekedar hanya dia pernah, atau bukan sekedar dia sudah beribadah kepada Allah, tetapi totalitas memurnikan ubudiyahnya hanya untuk Allah. Seperti yang telah kita terangkan ikhwan, orang-orang musyrikin Quraisy, mereka itu masyarakat yang mengakui Allah dan mengenal Allah, meyakini tentang rububiyah Allah. Dan bukan hanya mengenal Allah, mereka masyarakat yang bahkan memiliki ibadah kepada Allah, haji, puasa, doa, ini diantara ibadah mereka miliki, dan ibadah-ibadah yang lainnya yang diperuntukkan untuk Allah. Pertanyaannya, kurang apa lagi ikhwan? Mereka sudah mengenal Allah, sudah meyakini Allah, sudah meyakini tentang beberapa rububiyah Allah, bahkan sudah punya ibadah kepada Allah macam-macam, kok masih pula mereka dikatakan kafir musyrik diperangi Nabi? Masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Ya gimana? Di mana masalahnya? Ya, kuncinya di situ. Walaupun mereka punya jutaan ibadah kepada Allah, punya ribuan ibadah kepada Allah, tapi kuncinya di sini. Mereka belum atau mereka tidak memurnikan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. La yang fa ibadah mereka tidak bermanfaat selama mereka belum memurnikan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu. Ini yang dituntut oleh Allah ini. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah sungguhnya agama Allah adalah agama yang murni. Allah tidak mau kalau tidak dimurnikan ibadahnya. Yang Allah ingin hamba ini memurnikan totalitas ibadahnya kepada Allah SWT. Oleh karena itulah, antum kalau dakwah di masyarakat harus sampai bisa merubah pemikiran mereka tentang makna la ilaha illallah dari rububiyah kepada uluhiyah, sehingga enggak cukup berbangga, nak udah sholat nih saya, udah puasa, sudah haji, udah komplit, sekarang Islamnya orang tua? Belum, masih ada satu pertanyaan. Sudahkah kita menjadikan totalitas ibadah kita untuk Allah? Sudahkah kita membersihkan diri kita dari syirik yang ada? Ini harus mengikuti ibadah kita. Kalau tidak, enggak ada gunanya. Ribuan ibadah yang kita lakukan, jutaan ibadah yang kita lakukan bahkan boleh jadi, tapi kalau kita mau syirik, syirik ini akan menjadi nuklir gunung kebaikan yang kita miliki. Ini kaidah pertama, tujuannya ke situ. Kaidah pertama ini tujuan Syekh ke situ. Tidak cukup bertauhid itu hanya mengakui Allah SWT. Sampai target bertauhid itu totalitas memberikan ibadah kepada Allah SWT. Kaidah kedua, kita ringkas. Syekh menerangkan sesuatu yang menjadi hakikat syirik mereka di mana? Apa hakikat kesyirikannya orang-orang Quraisy? Ikhwati fillah, yang namanya syirik itu bukan sekedar mengakui Allah itu dua, atau sang pencipta itu dua atau tiga atau empat. Tetapi syirik itu adalah mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Syirik di situ. Sedikit atau banyak, dan siapapun yang mereka tuju ibadah itu, kalau ibadah itu masih dia tujukan kepada selain Allah, maka dia telah melakukan perbuatan kesyirikan. Hakikat yang akan beliau angkat, karena kaum muslimin banyak yang tidak faham tentang hakikat syirik, yang bahkan sebagian muslimin terjerumus dalam perbuatan syirik yang serupa dengan perbuatan orang-orang musyrikin, tetapi enggak sadar. Ikhwan fillah, syiriknya orang-orang musyrikin ini, apakah karena mereka menganggap ada dua sang pencipta, atau ada dua, ini sang pengatur alam jagat raya? Di mana syiriknya? Itukah syiriknya orang-orang musyrikin? Ikhwan, syiriknya orang musyrikin, saya ulangi lagi pertanyaannya, syiriknya orang musyrikin, apakah karena mereka itu meyakini sang pencipta dua atau tiga, atau mereka meyakini sang pencipta, sang pengatur alam jagat raya dua atau tiga? Bagaimana? Ya atau enggak? Enggak. Iya. Terus? Iya, setelah kita tahu syirik mereka bukan itu, lalu syiriknya mereka apa? Baru ini yang kita terangkan. Syirik mereka ini sebagaimana diterangkan oleh Allah, oleh beliau dalam kaidah kedua ini. Annahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbah wasyafa'ah. Beliau katakan, mereka mengatakan, kami tidaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami ini menyembah mereka sembahan itu, dan tidaklah kami menghadapkan wajahku, menghadapkan hatiku kepada mereka, kecuali enggak ada tujuan lain. Enggak ada tujuan lain kecuali dalam rangka menjadikan mereka itu sebagai perantara untuk mendekatkan diriku kepada Allah sedekat-dekatnya, dalam rangka yaitu aku mengharapkan syafaat mereka. Sehingga syiriknya mereka, kata beliau, adalah menjadikan mereka sebagai wasilah, sebagai wasitah, perantara dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengharapkan syafaat mereka. Yang pertama, ikhwan, hakikat syirik mereka adalah menjadikan para perantara sebagai wasitah, banih wa bainah wa bainallah, antara dia dengan Allah Subhanahu, sehingga mereka menyembah para sesembahan itu bukan karena yang mereka sembah itu diyakini sebagai Rob yang memiliki sifat sebagaimana sifat Allah, Rob yang mencipta, Rob yang menghidupkan, Rob yang mengutus alam jagat raya. Bukan keyakinan itu yang mereka miliki berkaitan dengan sesembahan mereka itu, tetapi tentang sesembahan mereka itu sekedar wasilah, perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya, ayatnya, walladzina takhadu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi sulfa. Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai aulia, sesembahan-sesembahan, orang-orang mereka menjadikan selain Allah sebagai aulia, sesembahan-sesembahan, apa yang mereka lakukan? Ma na'buduhum illa, tidaklah kami melakukan persembahan kepada mereka kecuali. Sehingga tidak ada maksud lain, tidak ada tujuan lain, tidak ada ya ini niat lain ketika mereka menyembah sesembahan itu, bukan karena keyakinannya sesembahan itu yang mengurus alam jagat raya, yang mengurusi sebagian alam ini, yang menghidupkan dan mematikan, yang menciptakan. Enggak, bukan itu, bukan itu mereka menyembah sesembahan itu, tetapi tidak lain kecuali na'budu illa liqaribuna ila zulfa, kecuali dalam rangka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya, sehingga statusnya sebagai wasithah, perantara. Ikhwati billah, ini perlu angkat di tengah-tengah kaum muslimin. Sangat banyak yang melakukan praktek menjadikan makhluk sebagai perantara, sebagaimana kita melihat pemandangan sebagian kaum muslimin datang ke kuburannya para wali. Mereka datang kepada kuburannya para wali, hatinya concern menghadap kepada arwahnya para wali, pikirannya tertuju ke situ. Mereka mengajukan berbagai macam doa-doa, permintaan. Kalau mereka diingatkan, nyuwun ngapunten Pak, niki panjenengan niku nglampahi amalan syirik. Oh, akan terperanjat dia, akan protes keras. Saya enggak meyakini kubur ini yang akan memberikan segala-galanya, bukan pencipta. Saya enggak meyakini kubur ini adalah kuburan atau orang yang menjadi sumber malapetaka dan seterusnya. Terus apa? Tapi isi kubur ini adalah orang soleh yang dekat dengan Allah, sedangkan kami ini orang yang dosa, banyak berlepotan dengan dosa, gak mungkin kami bisa langsung kepada Allah. Sebagaimana gak mungkin Anda bisa langsung kepada Presiden kecuali melalui para staf-stafnya Presiden, orang dekatnya Presiden. Begitu keyakinan kami kepada orang yang ada dalam kuburan ini. Apa yang perlu kita sampaikan, ikhwan? Kalau memang begitu keyakinannya, itu persis seperti yang dilakukan orang-orang musyrik terhadap apa yang mereka sembah. Orang-orang musyrik ketika mereka menyembah atau mereka beribadah kepada para sesembahan itu, gak ada tujuan lain kecuali yang mereka sembah itu menjadi perantara, supaya menjadi perantara agar mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Gak ada tujuan lain. Dan Allah menamai perbuatan seperti ini kadzab dan kekafiran. Sehingga Allah katakan, innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun, innallaha la yahdi man huwa kadibun kafar. Allah akan memutuskan perselisihan di antara mereka, antara musyrik dan muwahhid berselisih di dunia, antara muslim dan kafir berselisih di dunia. Bahkan perselisihan yang terjadi sampai bisa pertumpahan darah, peperangan. Dan perselisihan ini nanti akan diputuskan oleh Allah di hari kiamat kelak. Kemudian Allah menamai, innallaha la yahdi man huwa kadibun kafar. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang kadib, dusta, kafar, lagi kafir. Para ulama terangkan, maksudnya bahwa perbuatan mengambil perantara dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para makhluk ini adalah perbuatan kedustaan, mengada-ada, karena tidak pernah disyariatkan oleh Allah, sehingga dia telah berdusta atas nama Allah. Dan perbuatan ini adalah kafar, perbuatan kekafiran. Demikian para ulama menerangkan tentang ayat tersebut. Ikhwati billah, di antara syubhat orang-orang yang mereka mendatangi kuburan-kuburan para wali, sehingga menjadi perantara, dijadikan sebagai perantara dalam rangka mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara syubhatnya, satu, mereka bawakan ayat wabtaghu ilaihil wasilah, carilah wasilah menuju Allah Subhanahu wa taala, carilah wasilah menuju Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya demikian, maka dia katakan, lihat nih, itu ayatnya begitu, dan saya sedang mempraktekkan ayat tadi. Bagaimana bantahnya? Ayatnya wabtaghu ilaihil wasilah, carilah wasilah menuju Allah. Saya sedang mempraktekkan ayat ini, mengamalkan ayat ini. Allah memerintahkan kita mencari wasilah, maka saya cari wasilah dari kalangan para wali, orang yang saleh, yang dekat dengan Allah. Bagaimana bantahnya, ikhwan? Bagaimana bantahnya? Antum punya bantahan enggak? Gimana? Iya, gimana? Antum membantah? Antum punya bantahan? Gimana bantahnya, ikhwan? Antum gimana? Gimana? Iya, ikhwati billah, tentang ayat tadi, ini diantara bahayanya kalau seorang dia tidak memiliki standar pemahaman yang benar. Apalagi kalau kemudian dibuat liberal pemahamannya, semaunya, gak boleh terikat dengan apapun. Ikhwati billah, ini pentingnya apa yang dikatakan para ulama, bahwa agama ini tidak akan benar difahami kecuali pemahamannya wajib dikembalikan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu alim jami'an dan para imam-imam petunjuk. Karena apabila tidak, banyak perkara akan dia tersesat dalam memahami ayat Al-Qur'anul Karim, contohnya ayat ini. Salah memahami ayat ini, prakteknya akan terjatuh dalam praktek orang-orang musyrik. Ayat ini pemahaman para sahabat dan para ulama, maksudnya adalah carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maknanya adalah al-a'mal as-salihat, adalah amal-amal saleh, adalah amal-amal saleh. amal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama menerangkan wasilah itu ada dua, wasilah yang masyru'ah, wasilah yang disyariatkan, dan wasilah yang mamnu'ah, wasilah yang terlarang. Wasilah yang disyariatkan atau yang dibolehkan di antaranya berwasilah dengan amal-amal saleh. Artinya berwasilah dengan amal saleh. Amal saleh yang kita lakukan bisa kita jadikan perantara untuk meminta kepada Allah supaya doa kita lebih cepat dikabulkan. Contohnya adalah kisah tentang tiga orang yang terjebak di goa. Yang satu, dia punya amal saleh birrul walidain. Yang satu, dia punya amal saleh meninggalkan perzinaan karena Allah. Yang satu, dia punya amal saleh berbuat baik kepada karyawan. Kata mereka, ya Allah, seandainya aku lakukan perbuatan ini semata-mata karenamu, bukakan pintu gua ini. Yang pertama berdoa, Allah bukakan dikit, belum bisa keluar. Yang kedua berdoa lagi, Allah bukakan lagi, belum bisa keluar. Yang ketiga berdoa, Allah bukakan, mereka bisa keluar. Mereka telah bertawasul dengan amal saleh yang mereka lakukan. Hadis ini ikhwan, catatan penting. Seandainya Anda dalam kondisi yang terjepit, yang terdesak, yang terkena masalah, musibah, kemudian tinggal hanya menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, cari kira-kira amal soleh Anda yang kira-kira layak Anda angkat kepada Allah, Anda banggakan kepada Allah, kira-kira amal apa. Kita sudah umur 40, 30, 20, ada yang 15, ada yang sudah puluhan gini. Ini coba kira-kira kalau kita disuruh cari amal kita yang layak kita banggakan kepada Allah, yang kira-kira paling ikhlas kita angkat amal kita, kira-kira ada enggak? Coba cari. Itu pentingnya kita betul perhatikan amal kita. Seandainya nanti satu saat kita terjebak masalah, kemudian kita ingin mengangkat doa kita kepada Allah dan kita ingin bertawassul dengan amal kita, coba ada enggak amal yang kira-kira Anda banggakan, yang saat itu Anda beramal betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua adalah tawassul dengan Asmaullah al-Husna. Tawassul yang masyru', yang masyru'ah di antaranya adalah tawassul dengan Asmaullah al-Husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, berdoalah Anda kepada Allah dengan nama-nama Allah tersebut, yaitu menjadikan nama-nama Allah sebagai awalan untuk mengangkat doa kita. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Jalil, ya Aziz, ya Malikul Qudus, ya Salam, dan seterusnya, baru kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau menyebut nama Allah yang sesuai dengan apa yang Anda minta. Ya Rahman irhamni, ya Ghaffar ighfirli, ya Razzaq urzuqni, dan seterusnya. Yang ketiga, bertawasul dengan doanya orang saleh yang masih hidup. Sebagaimana Umar ibn al-Khattab bertawasul dengan doanya paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib dalam ketika salat istisqa, agar paman Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Catatan ikhwan. Seandainya bertawasul dengan orang yang sudah mati itu boleh, maka Umar tentu tidak akan pindah kepada ini kepada Abbas. Karena kedudukan Nabi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Abbas. Ngapain pindah kepada yang lebih rendah? Ini menunjukkan karena memang tidak boleh bertawasul kepada orang sudah meninggal. Ini diantara tawasul yang masyru'ah, wasilah yang masyru'ah. tawassul yang masru. Adapun tawassul yang mamnu, yang terlarang, yang bisa jatuhnya itu syirik atau bid'ah, adalah tawassul dengan orang yang sudah meninggal, menjadikan mereka sebagai wasilah perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka inilah tawassul yang syirkiyah, tawassul yang syirik. Oleh karena itu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini perkara yang harus difahami, sehingga makna wasilah dalam ayat wabtaghu ilaihil wasilah, maknanya adalah yaitu al-a'mal as-salihat, atau wasilah-wasilah yang masyru'ah, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekali lagi pentingnya memahami agama kembali kepada para sahabat, para salaf, yang Allah jadikan para salaf kunci ketiga dalam memahami agama. Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani ikhwan mengingatkan kepada kita, kunci beragama itu tiga. Dan kunci yang ketiga ini yang banyak hilang dari kalangan kaum muslimin. Apa itu ikhwan kunci? Ketiga kunci itu, yang pertama, beragama itu dengan kitabullah Al-Quran. Yang kedua, beragama itu dengan sunnah Nabi. Yang ketiga, dengan fahmus salaf. Ini enggak boleh tertinggal, dengan fahmus salaf. Dengan semata-mata Al-Quran dan sunnah, dengan meninggalkan fahmus salaf, ini akan menjadi peluang dia tersesat. Karena kunci ketersatan sebagian umat ini adalah salah di dalam memahami. Contoh sekarang, orang membawakan dalil yang sahih, dalilnya sahih, man mata walaysa fi unuki man mata walaysa fi unuki bay'ah mata mitatan jahiliyah, barang siapa yang dia mati dalam keadaan di tengkuknya dia tidak ada bay'at kepada imam, maka dia matinya mati jahiliyah. Lalu dengan hadis ini dikatakan orang yang tidak masuk ke dalam jamaah ini dan tidak baiat kepada amir, maka dia matinya mati jahiliyah dan dia mati kafir. Ini dalilnya. Bagaimana antum membantah? Hah? Gimana? Ini dalilnya sahih, ada di kitab-kitab hadis. Di mana letak meresahkannya, di mana? Coba ikhwan. Sehingga mereka yang tidak baiat kepada amir, kepada imam, kafir, mati jahiliyah dan kafir. Antum terima enggak? Terus gimana? Enggak terimanya di mana? Iqadibillah, dalil yang dia bawakan benar dalil, tetapi letak kesesatannya adalah fahmu dalil, pemahaman terhadap dalil, pemahamannya pemahaman versi gurunya sendiri atau versi amirnya, bukan pemahaman para sahabat dan para ulama. Ini kunci sesatnya di sini. Dan sesungguhnya ini adalah untuk seluruh kaum muslimin. Barang siapa yang mereka tidak memahami agama sebagaimana pemahaman para sahabat dan para salaf, dia pasti akan tersesat. Faidah ayat ikhwan. Faidah ayat. Wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihima tawalla wa nusrihi jahannam wa sa'at masira. Allah katakan, wa may yushaqiqi rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda, barang siapa yang dia menyelisih rasul setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Nuwallihi ma tawalla, akan kami palingkan kemana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan akan kami lemparkan mereka ke jahannam. Ayat ini ringkasnya ikhwan, orang yang mengikuti Rasul pasti dia akan mengikuti sabilul mukminin. Ini jalannya para sahabat. Orang yang mendurakai Rasul pasti dia akan mengikuti selain jalannya mukminin. Orang yang mengikuti selain jalannya mukminin pasti mendurakai Rasul. Orang yang mendurakai Rasul pasti akan mengikuti jalannya selain mukminin. Itu paket, sudah paket begitu. Gak bisa mengikuti Rasul tanpa mengikuti sabilul mukminin, gak bisa. Pasti gak ketemu, pasti gak ketemu. Kalau mengikuti Rasul pasti nanti ketemunya mengikuti sabilul mukminin. Penjelasannya ada sendiri. Kita cukup sekian dulu ikhwan, mudah bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.